dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini diisyaratkan kalau ingin diterima tobatnya harus memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Makanya sampai Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku umatnya Ahmad." Ini kalau kita baca tafsirnya tuh, saat itulah Nabi Musa ditunjukkan tuh siapa Rasulullah SAW. Ditunjukkan keistimewaan umatnya Rasulullah SAW. Sampai pengen jadi umatnya Rasulullah SAW. Nah hadirin dimuliakan Allah, ini kan suatu anugerah buat kita enggak ini? Anugerah ya, anugerah buat kita. Jadi orang yang mau memuliakan Rasulullah, menolong Rasulullah, mengikuti Al-Quran, ini orang-orang yang luar biasa. Nah, memuliakan Rasulullah diantaranya banyak bersolawat kepadanya, ya. Kemudian mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah SAW, memuliakan keluarganya Rasulullah, memuliakan sahabatnya Rasulullah SAW, memuliakan ajarannya Rasulullah, itu bagian dari memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi sedikit apa yang kita baca dalam sholat. Jadi biar kita nggak apa namanya, cuman dengar terus jelas, nggak ada yang diambil kan sayang ya. Minimal nih ada dari dua juz tadi berapa ayat yang menunjukkan kemuliaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jenengan bangga enggak? Hah? Disebut-sebut sama Allah padahal belum lahir ya. Belum lahir, belum ada, udah disebut-sebut sama Allah dan diberikan kepada umat yang lain. Beruntung enggak? Makanya dikatakan berkat Rasulullah SAW kita ini menjadi mulia. Berkat Rasulullah SAW kita ini menjadi mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Ta'ala. Makanya kalau kita enggak mensyukuri Rasulullah SAW kemudian menganggap beliau biasa-biasa saja, yo kebangetan sak pole. Nah sekarang kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, insyaallah jam 11 nanti selesai. Insyaallah. Kemarin sampai di mana? Sampai ke pergok. Ya kan? Sampai ke pergok, kemudian apa namanya? Zulaikha mengatakan, "Ini dia yang rayu saya, dia yang menggoda saya. Hukum saja nih orang yang mau selingkuh dengan istrimu." Iya, penjara dia atau beri siksa yang pedih. Ini kata Zulaikha. Nabi Yusuf menyangkal, "Enggak, dia yang menggoda saya." Akhirnya diambil penengah. Siapa penengah? Seorang saksi dari keluarga Zulaikha. Dan saksi itu memberikan keputusan yang bijaksana. Cek saja bajunya. Kalau robek di depan, berarti memang Yusuf yang mau. Tapi kalau robek di belakang, berarti Yusuf gak mau, Zulaikha yang kejar. Akhirnya dibuktikan yang robek baju Nabi Yusuf bagian belakang. Maka terbuktilah saat itu Zulaikha yang bersalah. Bagaimana sikap seorang suami tahu istrinya mau selingkuh dengan seorang pria? Sikapnya bagaimana? Nah, coba lihat nih. Apakah tiada ampun baginya? Tiada maaf baginya? Langsung diajar habis-habisan? Atau bagaimana? Ini terjadi bukan di umatnya Rasulullah SAW, umat nabi-nabi yang terdahulu. Mestinya kalau kita umatnya Rasulullah SAW kan harus lebih bijaksana ya, lebih rahmat, lebih kasih sayang. Coba kita lihat bagaimana sikapnya nih ya. Yusufu a'rud an hadza. Ya, sebelumnya komentar, ini dari tipu daya kalian perempuan. Tipu daya kalian itu agung. Setelah ngomong begitu, ngomong kepada Nabi Yusuf, "Yusufu a'rud an hadza. Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini." Ya. Maksudnya berpalinglah dari ini, Yusuf tolong ini jangan ceritakan kepada seorang pun. Nabi Yusuf diminta untuk dia cerita. Kenapa? Ini aib. Bijaksana enggak ini? Ini istri saya. Kalau sampai orang tahu, nanti akan mencoreng nama baik saya dan nama baik istri saya. Jadi tolong jangan buka ini kepada siapapun. Kalau suami zaman sekarang gimana? Ben saksi yuk, ayo melakukan yang ngomong mertuaku. Ben, mengerti anaknya apa? Biar tahu anaknya seperti apa. Justru dibuka ini ayatnya. Justru dibuka. Lah ini bisa ngomong kepada Nabi Yusuf, tutup ya ayatnya. Tolong jangan ceritakan lagi, jangan singgung-singgung. Anggap saja enggak terjadi apa-apa ya, tolong ya. Ini minta tolong kepada Nabi Yusuf seperti itu. Bisakah seorang suami zaman sekarang bersikap seperti itu kepada istrinya? Bisa. Kalau punya cinta kepada Allah yang besar dan cinta kepada istrinya yang besar. Artinya jiwanya lapang memaafkan sang istri. Lapang memaafkan pasangannya. Ya, jiwa yang lapang memaafkan pasangan zaman sekarang ini banyak atau sedikit? Kenapa tahu pengadilan agama itu kok penuh? Orang minta cerai. Karena pasangan hidup kebanyakan mementingkan nafsunya, gak mementingkan Allahnya. Pasangan hidup ini jalan kita menuju Allah. Kalau dia buruk, tugas kita dandani. Kalau kita yang buruk, tugas dia dandani. Semua jalan saling memaafkan, saling mendukung, saling membela, ya, saling memperbaiki, biar sampai kepada Allah. Tapi zaman sekarang sinetron mengajarkan, suamimu berbuat salah sedikit, laporkan pengadilan. Istrimu berbuat salah, carilah penggantinya. Ini hasil dari ajaran-ajaran sinetron. Kalau orang-orang dulu enggak begitu, diajarkan untuk apa? Dicari solusinya gimana, agar kalau memang suaminya itu enggak benar jadi benar, kalau istrinya enggak benar jadi benar, rumah tangga jangan hancur. Tapi kok sekarang seperti barang mainan ya rumah tangga ya? Sebentar dibubarkan, sebentar dibubarkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga insyaallah rumah tangga kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya, kita sadar kita ini orang-orang buruk ya kan? Kita banyak salah. Ya, kita banyak salah. Yusuf, a'rid an hadza. Wahai Yusuf, tolong kamu berpaling dari masalah ini ya. Jangan bahas lagi, jangan ceritakan, jangan utak-atik. Please, Allah seperti itu. Terus setelah ngomong kepada Nabi Yusuf, ngomong kepada istrinya, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khathiin. Wahai istriku, minta ampunlah kepada Allah atas dosamu ini. Atas dosamu ini. Dan dia bukan li dzunubiki, atas dosa-dosamu enggak, atas dosamu ini. Yang dia tahu dosanya ya ini, mau selingkuh dengan anak angkatnya. Maka yang satu ini enggak kemudian di apa diodal adil wenyat wong wedok kirang genah dosa mu akeh jaluk apa ngapura, enggak begitu. Tapi satu fokus, wahai istriku, mintalah ampun kepada Allah untuk dosamu ini. Innaki kunti minal khathiin, karena sungguhnya memang kamu sudah termasuk orang-orang yang berbuat salah. Jadi ya harus minta ampun sama Allah. Coba saya mau nanya, suami begini masih ada enggak ini? Istrinya selingkuh, dia tutup aibnya, kemudian dia minta istrinya minta ampun kepada Allah dan tetap dijadikan sebagai istrinya, dijaga kehormatan dan harga dirinya. Yang begini masih ada atau udah langka? Ada tapi super langka. Coba. Ini kira-kira suaminya hatinya terkoyak-koyak enggak itu ya? Saya mau nanya, jadi suami, jenengan jadi suaminya, kira-kira terkoyak-koyak enggak hatinya? Ayo jujur. Hah? Ayo Pak, kita tuh bayangkan jadi suaminya Zulaikha waktu itu, kira-kira jengkel enggak? Wanyel enggak sama istrinya? Wanyel loh, super anyel. Maafkan bisa enggak? Ayo, bisa enggak maafkan? والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai walkaazimina alghayz walaafina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang suka sedekah ya, fis sarai wad dharai, waktu senang maupun susah. Walkaazimina alghayz, dan orang-orang yang bisa menahan amarah, walaafina linnas, dan bisa maafkan orang lain. Gini loh prinsipnya. Kalau orang lain berbuat salah aja kita dianjurkan untuk memaafkan, betul enggak? Dan kita itu mudah memberikan maaf kepada orang lain, benar. Kenapa pada keluarga sendiri kok justru berat? Mestinya maaf kita yang terbesar itu untuk keluarga kita sebelum orang lain. Jadi kalau orang yang dekat dengan kita berbuat salah, pasang maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya nih dia apa menyaksikan kisah ini, mengatakan ini suami luar biasa. Luar biasa nih. Istrinya selingkuh pada anak angkatnya, terbukti salah gitu kan, terbukti salah, enggak bisa dipungkiri, bukannya dia marah kemudian ngajar istrinya dan lain sebagainya, justru dikembalikan pada aturannya Allah. Artinya dia sadari siapapun manusia itu bisa terpleset. Siapapun manusia itu bisa lupa. Siapapun manusia itu bisa berbuat salah. Dia sadar itu, makanya mengatakan kamu minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Yang dipikirkan bukan dirinya, yang dipikirkan amarahnya Allah. Jangan sampai istriku dimarah sama Allah. Suami model begini masih ada atau longgok? Berarti jenengan gak termasuk ya. Tak kita ini masuk enggak ini? Bukan gak cemburu, dia cemburu, tapi bisa apa namanya, menahan, mengendalikan cemburunya, gak babi buta, gak ngawur. Dia pengen dia selamat istrinya, jangan sampai disiksa oleh Allah. Dan ayat ini menurut mufasir menunjukkan kalau sang suami adalah seorang yang udah beriman kepada Allah. Dia udah tahu mana halal, mana haram. Berarti udah ada syariat yang benar di masa itu, menunjukkan ini udah ada syariat nabi-nabi di zaman itu yang dijalankan di Mesir di kala itu, bukan di masa Fir'aunnya Nabi Musa, bukan. Ya, di kala itu, di kala Nabi Yusuf alaihissalam. Udah beriman. Coba sekali lagi yuk bayangkan jenengan yang jadi suaminya tadi, gampang atau susah? Hah? Kira-kira sakit hati enggak? Iki. Sakit hati enggak? Bisa enggak memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat kalinya pada istri yang seperti itu? Angel kan? Hah? Lo gue N katanya Mas Yusni ya. Lo gue N. You and me N. Kamu dan saya udah berakhir, cukup sampai di sini, udah terbukti. Ini orang yang menuruti hawa nafsu. Apakah karena satu kesalahan kemudian orang itu dihakimi dan dihancurkan? Kalau begitu nanti Allah juga demikian dengan kita. Satu kesalahan kita cukup untuk menjebloskan kita ke nerakanya Allah. Coba urusan-urusan dia telah menyakiti hati saya. Lah, jenengan kira-kira nyakiti Allah enggak? Pakai aturan-aturan. Ya kalau dipakai alasan yang sama buat Allah gimana? Kamu nyakiti hati saya. Dikasih rezeki, dikasih ini, tapi kamunya menggunakannya untuk maksiat, bahkan saya lihat depan mata saya, depan pandangan saya, enggak luput selalu saya ngawasi kamu, dalam pandangan saya, kamu berani mengkhianati saya, neraka buat kamu. Gimana kalau gitu? Ada yang masuk surga enggak ini? Wangel ya. Untungnya tuh Allah enggak begitu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dikedepankan kasih sayangnya, dimaafkan sama Allah. Belum minta maaf aja udah dimaafkan. Lihat mau sholat, udah dilupakan tuh yang tadi-tadi itu. Ampuni, ampuni. Sholat yang satu dengan sholat yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya. Kalau dia menahan diri dari dosa-dosa yang besar. Amal-amal yang baik, al-hasanat yudhibna sayiat. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik dengan sendirinya akan menghapuskan keburukan-keburukan. Ini belum sempat minta ampun, dilihat nolong orang, dilihat mustika, udah diampuni sama Allah dosa-dosanya dari sayangnya Allah kepada hambanya. Buka diri untuk maafkan. Nah, ini jiwa pemaaf ini nilainya luar biasa. Nah, dalam kisah Nabi Yusuf, fragmen yang satu ini jarang dibahas, betul enggak? Betul enggak ini? Sering dilewati kan? Enggak dibahas ya. Padahal ini kan luar biasa. Dulu maunya Allah. Nah kalau udah paling dibenci sama Allah, kok ada orang yang suka, bahkan senang menjalankannya, kira-kira Allah senang gak sama dia? Gak senang. Jadi usahakan bunuh dulu nafsu kita ini. Nafsu kita dibunuh, ego kita dibunuh, mau kita dibunuh. Cari dulu maunya Allah apa. Maunya Allah apa? Lihat suami yang gak benar, maunya Allah, doakan. Lihat istri yang gak benar, maunya Allah, doakan. Maunya Allah bimbing, maunya Allah sabar, maunya Allah maafkan, maunya Allah sayangi, itu maunya Allah. Kalau jalankan maunya Allah ini, pasti Allah akan membuat orang yang menjalankan maunya Allah tadi mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, dunia dan akhirat. Cuman pelajaran begini sekarang udah langka ini. Betul, betul. sudah langka. Makanya pernikahan itu mawaddah warahmah, kasih sayang, ya, mawaddah cinta dan kasih sayang. Tapi cinta karena Allah, kasih sayang karena Allah. Nah, ini kita malam ini belajar dari suaminya Zulaikha yang awal, ya, bagaimana beliau bisa menahan amarahnya, egonya sebagai suami, semua ditahan, dan yang diutamakan adalah Allah, sehingga ia katakan, istriku, minta maaflah kepada Allah karena kamu telah berbuat salah. Sederhana, ya. Nah, lanjutnya. Wa qala liswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Nah, ini repot. Udah bilang jangan ngomong, ya, Mbak Yusuf. Tutup aib ini. Cuman kan yang namanya kerajaan itu kan pintu-pintu kerajaan, jendela-jendela kerajaan itu berbicara, ya. Ada istilah apa itu? Hah? Dindingnya kerajaan itu berbicara. Kenapa? Saat kejadian itu ada dayang-dayang istana, dayang-dayang istana yang mendengar suara ricuh, suara gaduh itu dengar. Kemudian mereka ngupingnya, apa yang terjadi? Oh, permaisuri rupanya ngejar-ngejar Nabi Yusuf nih. Mereka pun ngomong dari mulut ke mulut. Siapa yang ngomong? Dayang-dayang istana. Siapa mereka? Wanita. Makanya dikatakan itu hati-hati kepada wanita. Dari dulu tukang gosip. Gosip-gosip semakin digosok semakin sip. Ini para wanita ini mulai gosip nih, ngomong gini. Ceritakan Al-Quran, di Al-Quran diceritakan wa qala niswatun fil madinah. Ini yang gosip siapa? Para wanita yang ada di kota itu. Jadi kalau zaman sekarang ada pria suka gosip, berarti cewek. Banci. Wanang kok hobi gosip. Makanya pria-pria jangan mendengarkan istri yang ngajak gosip. Kenapa? Anda jadi wanita. Kalau ada istri ngajak gosip, haram. Dosa. Ngomong yang lain. Berani ngomong gitu? Bapak ini memang gak mau dengarkan kok. Diajak ngomong gak mau apa namanya menyimak. Ini bapak itu emang. Karena apa? Para istri gak punya apa omongan yang lain. Gak punya obrolan yang lain. Begitu suami yang gak mau dengarkan omongan itu, dia merasa tersinggung, tersingkirkan, dan lain sebagainya. Nah, didik keluarga kita, suami-suami harus tegas. No gossip. Gak ada kok. Gosip. Jangan sekali menyebutkan tentang orang lain kecuali kebaikannya. Selesai. Ini tuh gini-gini. Ganti. Ganti topik. Ini tuh begitu. Ganti. Ini begitu ganti. Kalau gak punya topik kasih buku. Waconan ini. Kalau bingung cari topik kasih buku. Kasih buku. Nah, ini loh. Para wanita yang ada di kota. Qala niswatun fil madinah. Dan wanita-wanita di kota berkata. Istri Al-Aziz, ya, istri Al-Aziz, ini Imra'atul Aziz, ini membuktikan kalau pembesarnya itu adalah seorang raja. Ini istri raja, dia turawidu fataha an-nafsih. Dia menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Maksudnya, dia menggoda ini pelayannya digoda untuk melayani dirinya. Ini kan suatu aib yang luar biasa. Seorang permaisuri, ibu negara, menggoda pembantu rumah tangganya itu, pembantu istana, pelayan istana digoda untuk melayani dirinya. Ini kan aib yang luar biasa. Harga dirinya jatuh ini, jatuh. Nah, sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Qad syaghafa hubba. Kalau udah kata-kata qad syaghafa hubba. Syaghafa itu dimabuk cinta yang luar biasa. Masyhuf itu orang yang dimabuk cinta. Ini pakai qad lagi. Sungguh dia sudah dimabuk cinta yang luar biasa kepada pelayannya itu, pembantunya itu, sampai-sampai seorang pembantu dia goda untuk melayani dirinya. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami memandangnya, ini istri raja, dalam kesesatan yang nyata. Nah, ucapan-ucapannya wanita-wanita yang ada di kota itu, ucapannya benar ya? Benar. Tapi nawaitunya bukan menegakkan syariat. Nawaitunya gosip. Nawaitunya idlal. Pengen menjelek-jelekkan permaisuri raja. Yang begini dosanya luar biasa. Kan kadang ada orang itu gaya bahasanya seakan-akan mau baik ya. Lah ya, jangan jadi orang itu seperti dia. Dia itu begitu, itu kan enggak benar yang begitu. Yang begitu kan tempatnya neraka. Lagi sih ngomong yang neraka. Wah, karena nawaitunya bukan nasihatin, tapi nawaitunya menyebarkan aib. Nawaitunya menghina orang lain, merusak nama baiknya. Ini bahayanya luar biasa, enggak sadar masuk ke neraka yang dasar sekali. Galun jegur neraka itu. Cuman gara-gara ucapan lisan. Oh ini kalau zina kan kelihatan kemaksiatannya ya. Minum khamar kelihatan kemaksiatannya. Ngomong itu maksiatnya enggak kelihatan tapi dosanya nyata. Kalau ngomongnya enggak benar. Nah, banyak orang enggak sadar. Dan ini dulu penyakitnya wanita. Zaman sekarang penyakitnya siapa ini? Banyak bapak-bapak ikut gosip enggak ini? Semoga enggak ya. Tapi kenyataannya ya banyak. Kalau terus ngomong sama istrinya, istri ngomong begitu diiyakan berarti sama saja. Al-mustami' syarikul qail. Orang yang mendengarkan itu rekanan orang yang berbicara. Jadi kalau yang berbicara ngerasani, yang dengarkan itu juga dapat dosanya ngerasani. Kenapa? Kalau kamu tidak dengarkan, dia enggak mungkin enggak ngerasani. Mosok ngomong dewe, kan edan. Gila kan ngomong sendiri. Maka cari partner, cari orang yang mau mendengarkan. Nah ini, dia wanita-wanita yang di kota itu menggosipkan istri raja sang permaisuri yaitu Zulaikha, bahwasanya Zulaikha jatuh cinta pada Nabi Yusuf dan pingin Nabi Yusuf itu melayan dirinya, digoda seperti itu. Nah, permaisuri dengar gosip demikian, marah enggak kira-kira? Ini ningrat ini. Dengar namanya dihancur leburkan sama wanita-wanita ada di kota itu, marah dia. Cuma dia kan pengin ngasih pelajaran ya. Saya enggak serendah itu. Saya enggak serendah itu. Saya orang ningrat. Saya enggak jatuh cinta sama pembantu sembarang pembantu. Ini yang saya cintai ini bukan sembarang pembantu. Ini orang yang luar biasa. Saya orang pintar, saya orang pandai, saya orang ningrat. Mata saya enggak buta. Saya ngerti mana yang berharga, mana yang biasa. Ini kalau bukan mutiara enggak mungkin saya seperti ini. Kalian harus ngerti siapa ini Yusuf. Ya. Dia ingin buktikan kepada mereka semua, saya bukan orang yang enggak benar gitu. Tapi saya jadi enggak benar. Kenapa? Ya karena ini orangnya luar biasa. Saya tergoda wajar. Dia pengin melihatkan itu kepada wanita-wanita yang ada di kotanya. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna. Ini bahasa Al-Qur'an. Falamma sami'at bimakrihinna. Maka tatkala Zulaikha mendengar cercaan mereka di dalam bahasa Al-Qur'an disebut bimakrihinna, makar mereka. Artinya kalimatnya itu seakan-akan nilainya positif padahal itu negatif, niatnya untuk menghina. Itu loh kalimat yang sering dipakai para wanita yang enggak beriman. Bahasanya kelihatannya bagus tapi untuk menjatuhkan. Seperti yang tadi saya contohkan. Ya. Kita ini kan sama Allah disuruh begini, begini, begini. Jangan seperti itu loh ya. Kesannya kan nasihati ya, tapi menjatuhkan orang lain. Ini bahasa makar para wanita. Nah. Wa'atadat lahunna muttaka'an wa'atat kulla wahidatan minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alaihin. Wah, ini mulai ngeri nih. Permaisuri raja sekalinya pengen balas nih sama orang-orang yang nyaci maki dia, menjelek-jelekkan namanya. Ini pembalasannya harus setimpal nih. Nama baik saya dipura-purandakan. Maka ini tokoh-tokoh yang gosipin beliau panggil semua, diundang di sebuah tempat, dikasih tempat duduk. Kemudian masing-masing diberi sebilah pisau, ya, untuk memotong jamuan. Di situ ada apel, ya. Di situ mungkin ada semangka, buah-buahan. Kan biasa kalau makan buah-buahan pakai pisau. Disiapkan seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, هذا ألم كريم. أخرج عليهن. Ya, setelah semuanya dikasih pisau untuk memotong hidangan yang ada, maka Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena statusnya sebagai pembantunya, pelayannya, karena Nabi Yusuf harus urut, ukhruj alaihinna, kamu keluar, layani mereka semua, tampakkan mereka gitu. Ukhruj, kamu keluar di hadapan mereka, mereka semua. Famadza hadats, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Maka saat itulah falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Yusuf ayat 31. Yuqalu akbar syai' ay takhayyalathu qabla an takhayyaltahu qabla an tarahu ala suratihi. Walakin hina tarahu tajidu anna ru'ya akbar katsiran min al-takhayyul. Di mana anaka takhayyaltahu fi suratin halwah, thumma wajadta ayatan min ayatil jamal allati khalaqaha Allah. Thumma lamma ada ilahim rasyadahum allati salabu husna. Yusuf sallam wa kunna hasha lillah ma hadza bashara. Kalimah hasyadillah ay tanzih billah ta'ala atanzih hauna li'anna Allah wahdahu al-qadir ala an yakhluqa mifrahadzal jamal ala diyidhubul ukul wa ana Yusuf munazza an yakuna qad hadatha bina wabayna nam imra'ah aziz sayy wa hadhal syahadah laysat syahadah tuthabit anna imra'ah aziz kanat imra'ah qabihah walakinaha tanzih an yakhluqa Allah mifrahadzal jamal al-akhad fi Yusuf thumma pada zalika yaj'alhu yartakabu ma yaghzab rabbah. Wakaluhunna mahaja basharan, lalu keluar dari kuli suar jamal fil bashar, fahuwa surah arqa min al insan aladhi yaranahu kuli yom. Fakanahunna lakumna lam naramu fil haja bayna man rahum min bani adam. Labuda an yakun haja malakan, walakin hadra'ina malakan hatta yahkumna ala Yusuf anhu malak. Nakul la, walakin huna takhayyalna al malak fi abda surah. Falam ra'ina al jamal Yusuf yataqatta surah al insan kulna, labuda an yakun haja malakan kano min al-takhayyul fal-insan indama yarash basharan fihi min sifatil jamal wal-kamal al-kathir fa'inu yakul haza lisa insanan haza malak yana insan fi hukmih ala al-asya yatakhayyal hal bihukum aladhi yunasibu tabiatiha idhan kalu nisa al-madinah fi Yusuf inna haza illa malakum kareem walil anna Allah tabaraka wa ta'ala wadu'a fihi kullu lakotat ladha jazabahunna jami'an walam tashud wahidah walam yatakhal walam yatakhalafna fil ra'i kulluhun kulna inna haza illa malakum kareem dalil ala anna jazbahunna iwal ijma' wa anna Allah subhanahu wa ta'ala wadha fi min sifatil jamal ma yuj'aluhu muhabbaban ilal qulub jami'an wa hadha min azimi qudratillah fi nabihi Yusuf alaihi salam wa kadha ra'at nisa'ul madinah kulla wahidatin ra'at fihi jamalan mukhtalifan anil ukhra fa sahna inna hadha illa malakun kareem wa jali imra'atu aziz wa fursah litabruza ma fa'aladhu wa tarudda ala tawijajihim. Naam. Ya, apa yang terjadi setelah mereka itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, ya, melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka semua teriak, ya, mereka semua teriak dan berkata, akbarnahu waqtana aydiyahunna, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, wa hasya lillah ma hadza bashar illa in hadza illa malakun karim. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Ini terjemahnya seperti itu, ya. Begitu Nabi Yusuf dikeluarkan, ya, yang namanya Zulaikha tiap hari ketemu Nabi Yusuf, mereka enggak pernah ketemu Nabi Yusuf. Ya, mereka enggak pernah ketemu Nabi Yusuf. Begitu lihat Nabi Yusuf, teriak semua. Kami pernah dengar Yusuf katanya ganteng kan gitu. Cuman enggak nyangka gantengnya seperti ini. Ya, enggak nyangka katanya seperti ini karena apa itu? Kami apa terpana, ya? Terpana, kami tenggang, ya. Kata bahasa Jawa gitu, atau melongo atau terpana. Terpana, pisau di tangan lagi megang buah atau apa, ya. Enggak sadar nih sampai keiris tangannya itu enggak terasa sakit. Ya, sampai enggak terasa sakit. Ini keindahan yang seperti apa kira-kira? Bisa membius orang sampai teriris tangannya enggak merasa sakit. Ya, terpana, terpesona, terkesima dan lain sebagainya. Mereka sempurna mengatakan, ini enggak mungkin manusia ini. Maha suci Allah ini enggak mungkin manusia. Ya, enggak mungkin manusia, ini pasti malaikat yang mulia. Mereka kenapa ngomong Nabi Yusuf bukan manusia? Soalnya mereka dari lahir lihat manusia enggak ada yang seperti itu. Manusia model-model seperti kita ini, ya, jerawat di mana-mana, ya. Wajah ya begini, gigi ompong satu, ompong tiga. Manusianya nggak ada seperti Nabi Yusuf. Kaget mereka, ini siapa? Ini bukan manusia. Nah, karena dilihat di manusia enggak pernah ada, dari apa yang pernah mereka lihat, mereka mikir pasti ini malaikat. Sebab manusia itu mengkhayalkan malaikat itu tampan. Jadi kalau lihat ada orang yang tampan luar biasa dan enggak ada manusia yang seperti itu, maka dikatakan ini bukan manusia. Ini kelompok yang lebih tinggi dari manusia, yaitu malaikat. Dan mereka berkata, hasya lillah, enggak mungkin, ya. Maha suci Allah, maha sempurna Allah. Kenapa mereka mengatakan maha sempurna Allah? Gak mungkin Allah yang memberi keindahan, ketampanan kepada Nabi Yusuf yang seperti ini, kemudian kok jiwanya lebih buruk dari ini, gak mungkin. Lain yang tampan-tampan biasa ya. Kalau tampan-tampan biasa kan banyak orang yang dohirnya tampan, hatinya busuk. Dohirnya cantik, hatinya busuk. Nah kalau ini enggak, ini ketampanan yang luar biasa. Ini anugerah yang benar-benar, gak mungkin manusia yang diberi anugerah wajah yang seperti ini kok hatinya gak bagus, gak mungkin. Mereka berpikir seperti itu. Berarti gak mungkin Nabi Yusuf yang goda Zulaikha, gak mungkin. Ya gak mungkin Yusuf goda Zulaikha. Dan dari situ mereka juga otomatis pernyataan, gak salah nih Zulaikha kalau sampai tergoda dan menggoda Nabi Yusuf. Lah yang mereka aja baru lihat sekali langsung ngiris tangan, gak kroso. Lah yang ngedepi tiap hari apa kira-kira gak kemecer? Paham ya? Paham. Jadi mereka langsung bisa apa? Oh iya pantas. Oh iya pantas. Ini membuka kesempatan buat istri raja tadi, yaitu Sayyidatina Zulaikha, untuk mulai ngomong dia. Ya, beliau mulai ngomong, lihat, ngerti kan sekarang? Kalian juga ternyata baru berapa detik aja udah kami tenggengen, ya. Ya, kami tenggengen itu bahasa Jawa itu. Ya, ini kalau bahasa Indonesianya terpana, termehek-mehek. Ya, termehek-mehek. Hah? Terkesima, terpana, ya sudah pokoknya begitulah bahasanya, bombong sak pole itu ya. Tercengang, enggak bisa apa-apa. Itu baru berapa detik. Saat itulah Zulaikha berkata, "Qalat fadzalikum alladzi lumtunni fi." Nah, lo ya, orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya, ya kan? Iyo, yang orang kalian cela saya, katanya saya tertarik kepadanya, kalian mencela saya, ya ini orangnya. Ya, pantas kan kalau saya apa namanya? Tertarik. Pantas kalau tertarik. Dan sebenarnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tapi dia menolak. Akhirnya Zulaikha juga ngaku. Di hadapan mereka semua ngaku. Kenapa Zulaikha berani ngaku? Sebelumnya kan Zulaikha menyembunyikan, ngomong kalau Nabi Yusuf yang goda. Tapi di sini Zulaikha mengatakan, ini loh manusia, ya ini loh manusia yang aku tertarik kepadanya dan kalian mencela aku, manusianya ini. Saya udah ngajak dia, goda dia untuk maksiat, dianya enggak mau. Artinya apa? Zulaikha menyadari itu semua ya podo sama dia saat itu, pengen Nabi Yusuf. Jadi kalau dibuka blablabla, no, podo serengnya, podo gelemnya, orang apa-apa. Paham? Sudah jadi satu komplotan soalnya. Udah jadi satu komplotan, semua udah tertarik juga. Saya udah coba goda dia gak mau. Jadi yang lain juga komentarnya itu gak mungkin komentar miring. Kenapa? Podo wahe. Podo ngilernya lah. Semua pada kemecer, pada pengen. Makanya berani ngomong Zulaikha terang-terangan. Ini orang yang kalian mencela saya karena saya tertarik kepadanya. Saya udah goda dia, tapi dia menolak, dia enggak mau. Wala in lam yaf'al ma amuruhu. Terus ngomong nih Zulaikha terang-terangan di hadapan mereka semua. Sekarang ini kalau dia tetap menolak, enggak mau mentaati apa yang aku inginkan, aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Kalau enggak mau, saya penjarakan. Maksudnya Zulaikha ini diancam, pilih aku apa penjara? Melayani saya atau masuk penjara? Coba kalau jenengan gimana kira-kira? Dah, jangan rumongso. Oh tidak. Insya Allah tidak. Semoga dilindungi sama Allah, kan begitu ya. Tapi jujur kalau ngukur godaannya sebegitu gede, kira-kira untuk ngomong tidak gampang atau susah? Soalnya ini mikir penjara loh, penjara. Dan yang menjarakan tuh permaisuri. Kira-kira kalau permaisuri yang menjarakan, penjaranya enak atau enggak enak itu? Jeblos kan sel yang paling enggak enak. Ya kan? Nah, saat itulah qala Nabi Yusuf ngalam, qala rabbis sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Yad'unani ilaihi, ajakan mereka kepadaku. Jadi ki yo kabeh yo pengen. Saya lebih baik masuk penjara daripada memenuhi ajakan mereka. Di sinilah mulai berkembang pendapat para ulama. Nabi Yusuf itu masuk penjara karena beliau milih. Beliau ngucap, penjara lebih aku sukai. Kalau beliau itu enggak ngucap, diberi solusi sama Allah tanpa harus masuk penjara. Waktu di dalam sumur kan beliau enggak ngucap apa-apa, langsung dikirimkan orang untuk nolong. Lah ini dapat masalah kan ini, diancam masuk penjara. Nah, Nabi Yusuf mendahului berkata, penjara lebih aku sukai. Ya sudah, kalau beliau enggak ngomong penjara lebih aku sukai, Allah akan memberikan solusi tanpa harus masuk penjara. Begitu kata para ulama. Ini termasuk apa namanya? Kian dari sisi Nabi Yusuf yang dianggap beliau tergesa-gesa ngucap penjara lebih aku sukai. Maksudnya menegaskan, aku pilih di penjara daripada seperti itu. Tapi karena milih, ya dikasih. Ya karena milih, dikasih. Makanya kita hati-hati kalau ngomong. Paham? Wah, becek aku mati ketimbang rabi kalau dia mati tenan. Makanya ngomong boyang enak. Maksudnya ngomong, lebih baik aku mati daripada menikah sama dia. Kan enak. Lebih baik aku menikah dengan orang kaya yang soleh daripada menikah dengan dia. Kan enak. Kok lebih baik aku mati? Lebih baik aku mati. Mati itu mana sih? Artinya hidupnya kan gak enak itu. Karena dia doa yang buruk untuk dirinya sendiri. Ngomong aja yang bagus itu. Biasakan ngomong yang bagus. Bisa kan gitu? Dilamar sama orang gak suka, dipaksa tetap gak suka. Jawabannya lebih baik saya menikah dengan raja daripada dengan dia. Kan asik. Kok gawani pilih mati ki ngopo? Buat apa yang seperti itu? Nah. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna akum minal jahilin. Ya Allah, jika tidak Engkau hindarkan aku daripada tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Di sini Nabi Yusuf menunjukkan ubudiyahnya kepada Allah, bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Beliau enggak merasa, "Oh, saya sanggup menolak mereka. Saya ini." Ya. Beliau enggak berkata, "Saya orang hebat, saya sanggup menolak mereka." Enggak seperti itu. Justru beliau berkata, "Ya Allah, kalau Engkau tidak hindarkan aku daripada tipu daya mereka, ya pasti saya akan tergoda. Tapi karena Engkau yang nolong saya, ya Allah, makanya saya bisa menghindari mereka." Nabi Yusuf mengembalikan semua kemampuannya menolak wanita-wanita yang cantik dan kaya itu adalah dari Allah. Dirinya sama sekali tidak bisa menghindari mereka kecuali dengan pertolongan Allah. Itu yang menjadi apa namanya asas daripada Thariqah Alawiyah. Ya, Thariqah Alawiyah itu asas dasar hatinya adalah Syuhudul Minnah wa tabarri minal haul wal quwah. Sama seperti Thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah asas dasarnya adalah Syuhudul Minnah wa tabarri minal haul wal quwah. Yang artinya setiap saat hati menyadari semua kebaikan yang dilakukan itu anugerah dari Allah semata. Semua yang diperoleh kebaikan itu anugerah dari Allah semata. Wa tabarri minal haul wal quwah, dan menyadari dengan sepenuh hati dirinya tidak punya kekuatan untuk berbuat kebaikan, tidak punya daya untuk menghindari maksiat kecuali jika diberi oleh Allah. Sehingga dalam setiap amalnya tidak pernah melihat dirinya yang beramal, tapi melihat bahwasanya yang beramal adalah Allah. Karena itu muncullah dari lisan mereka, Allahumma antas syakir wa antal masykur. Ya Allah, sesungguhnya kalau aku bersyukur, yang bersyukur itu adalah dirimu. Soalnya yang menggerakkan lisan untuk bersyukur adalah Engkau. Yang memberi kesadaran untuk bersyukur adalah Engkau. Wa antal masykur, dan Engkaulah yang disyukuri. Yang disyukuri ya Engkau ya Allah, bukan yang lain. Nah, ini dasar dari Thariqah Alawiyah dan Syadziliyah. syuhudu minnah wa tabarri minal haul wal quwah. Gampang atau susah itu? Kebanyakan orang kan saya. Kalau bukan karena saya, gelundung dia udah. Hancur dia. Kalau bukan karena saya. Oh, berkat saya. Allahnya di mana? Kalau orang-orang tarekat lain, alhamdulillah, ya alhamdulillah, Allah memberi saya kekuatan untuk menolongnya sehingga dia selamat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Beda atau sama ini? Kan enggak lihat diri ya kan? Dia justru mensyukuri dirinya dipakai sama Allah. Ini orang yang bertariqah. Bedanya seperti itu. Jauh atau tipis nih bedanya? Sangat jauh. Ini perkara hati. Lah Nabi Yusuf alaihi salam mengajarkan di situ, "Ya Allah, kalau bukan karena Engkau menghindarkan aku dari mereka, tentu aku sudah tergoda oleh mereka." Nabi saja ngomong seperti itu, lah kok kita enggak ya? Oh, saya enggak mungkin tergoda, kurang ajar nih. Ya kan? Orang yang ini hati-hati loh, hati-hati, benar hati-hati. Buat orang yang mendengar kisah seorang wanita yang selingkuh, pria yang selingkuh, jangan mengatakan, "Kok iso ya? Kok bisa ya dia ya? Kok bisa dia seperti itu?" Ini yang suka ngomong kok bisa, dijamin pasti akan mengalami yang sama. Kenapa? Karena dia merasa dirinya dia enggak mungkin seperti itu. Makanya diajarkan dalam Islam, orang diuji kena musibah, alhamdulillahilladzi afani mimmabtalah. Minimal ngomongnya gitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang tertimpa kepadanya. Ngomongnya gitu, bukan kok iso yo ngelek-ngelek tambahan. Oh, tidak nono, pedung kok kono. Membuktikan. Jangan tuh ya. Kesian tuh, itu kan lagi diuji, lagi diuji. Kita syukur ya, alhamdulillah kita enggak diuji yang sama, diuji yang sama belum tentu enggak. Makanya terus sadari, enggak bisa nolak maksiat kecuali ditolong sama Allah. Jadi kalau kita bisa dalam keadaan taat, syukur alhamdulillah ini bisa taat, yang ngasih kekuatan adalah Allah. Di situ Nabi Yusuf berkata, ya. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Di saat yang seperti itu, ini kan Nabi Yusuf digoda habis-habisan. Bayangkan nih, seluruh wanita kumpul di situ, Zulaikha kumpul di situ, keinginannya sama, Yusuf layani kami. Coba nih. Kan sampai Zulaikha terang-terangan, pilih mana kamu, penjara atau layani aku, kan seperti itu. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada ajakan mereka semua. Daripada ajakan mereka semua." Saat itu doa, "Ya Allah, kalau enggak Engkau lindungi aku, saya enggak mungkin bisa menolak mereka. Saya pasti akan mengikuti ajakan mereka." Karena ini bukan hal yang kecil, yang gede. Yang kecil aja kita harus butuh pertolongan Allah, apalagi yang besar. Maka dijawab sama Allah, fastajaba lahu rabbuhu. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf. Fasarafa anhu kaidahunna. Dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka, mampu nolak mereka semua. Nabi Yusuf, sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tsumma badalahum mim ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu. Ya. Ya. Kenapa mereka kemudian sepakat Yusuf dipenjarakan saja? Kenapa? Karena kalau Nabi Yusuf gak dipenjarakan, nanti berkeliaran akan orang tanya terus cerita. Paham? Ini mereka semua yang tangannya keiris, ya kan? Semua ini ngejar-ngejar saya. Nanti kita juga namanya hancur. Jadi lebih baik penjarakan saja biar kita semua selamat. Jadi wong wedok iki ganyang lagi. Nabi Yusuf gak salah apa-apa, ya kan? Gak salah apa-apa, suruh melayani gak mau karena taat kepada Allah. Mereka takut nanti namanya hancur. Akhirnya mereka penjarakan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, jamnya udah. Bersambung besok lagi ya. Ini kisah semakin menarik atau enggak semakin menarik ini? Semakin menarik ya. Kira-kira banyak hikmah yang bisa dipetik enggak? Banyak. Nah, terus kalau kita dengar cerita tadi, apa saja yang bisa kita petik? Coba ya, saya mau ingatkan aja. Nomor satu, ya, nomor satu hikmah. Bagaimana menjadi seorang suami yang bijaksana, tidak asal menuduh orang lain. Kepala dingin, hati dingin. Selesaikan masalah. Selesaikan mah masalah. Masalahnya apa? Istrinya menuduh ada seorang pria akan selingkuh dengan dia. Maka saat itu sang suami gak langsung ajar si pria, cari orang lain untuk menengahi. Hasilnya justru terbukti sebaliknya. Ternyata istrinya yang ngajak selingkuh. Dalam kondisi seperti itu, suami yang baik meminta pria tadi, orang lain, untuk nutup aib istrinya. Ya, nutup aib istrinya. Karena bongkar aib itu suatu yang paling dibenci oleh Allah. Allah gak suka orang bongkar aib, tutup aibnya. Makanya dijamin sama Allah, siapa yang menutup aib seorang mukmin di dunia, Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Berarti lawannya, siapa suka bongkar aib orang lain, akan dibongkar aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Karena itu kita melawan diri kita untuk terus jaga mulut ini sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik. Kalau enggak bisa, diam saja. Kayak bisa ngomong yang baik, diam. Itu pesannya Nabi Muhammad SAW. Sebab lisan ini bisa menghancurkan ibadah yang puluhan tahun cuma gara-gara satu kalimat. Puluhan tahun bisa hancur gara-gara satu kalimat. Satu kalimat kita menceritakan keburukan orang, dibawa oleh orang lain, sampai satu kota ikut-ikut memburukkan orang tersebut, kita yang pertama kali membongkarnya, yang menanggung dosanya ila yaumil qiyamah. Ngeri gak ini? Ngeri ya? Ngeri. Makanya ini sederhana pelajarannya, tapi dalam. Ini raja fokus di pinter, tutup aib ya. Kamu minta ampun sama Allah. Istrinya disuruh minta ampun kepada Allah. Artinya dia memaafkan istrinya, lapang dada. Kemudian biar kehidupan berlangsung seperti biasa. Istrinya disuruh taat kepada Allah. Yusuf jangan cerita kepada orang lain. Kiamat belum tiba dengan peristiwa seperti itu. Rumah tangga itu masih banyak yang bisa dikerjakan. Jangan langsung dibubarkan. Selesai masalah. Masalahnya ternyata Yusuf enggak bersalah, istrinya bersalah, ya udah istrinya harus minta maaf kepada Allah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Ternyata berita itu meskipun udah ditutup oleh Nabi Yusuf, ada yang lain yang membongkar. Ya. Dan ternyata yang bongkar ini lagi-lagi adalah kaum wanita. Jadi jenengan ya maklumilah, wanita itu ya begitu itu. Nah, bagi pendengar yang seorang wanita dengarkan ceramah saya ini, majelis ini, jangan jadi wanita yang seperti itu. Kenapa? Kans peluang masuk neraka lebih cepat. Ya, wanita yang seperti itu, tukang gosip itu, peluang ke neraka lebih cepat. Jadilah wanita solihah, muslimah, mukminah yang benar. Gimana? Lihat aib, tutup. Ada orang membongkar aib, cegah. Itu wanita yang benar. Terutama aib suaminya sendiri, tutuplah. Seperti raja ini, aib istrinya sendiri ditutup. Paham? Jangan ceritakan aib suami kepada orang tua. Orang tuanya pun jangan, tutup. Jangan sampai diceritakan antara you and your husband. Dah, kamu dengan suamimu, dan jangan sampai orang tua tahu. Tutup, ini istri yang solihah luar biasa. Ini berusaha menutup aib suami itu bukan dosa, itu bagus. Bagus. Ya, sambil menasehati suaminya agar jadi orang yang benar. Nah, ternyata tersebar ke seluruh kota ya, tersebar ke seluruh kota. Nah, saat itu timbul amarah dari Zulaikha, kemudian dia buat siasat. Nabi Yusuf di situ kalau tidak ditolong oleh Allah, beliau mengatakan dengan penuh kesadaran, dirinya itu gak punya apa-apa. Nabi aja berani ngomong gitu. Lah kok kita rumangsa, orang mungkin aku kayak ngono, kurang ajar gak? Sombong kan kita. Nabi aja mengatakan, saya kalau enggak engkau tolong ya Allah, saya akan begitu. Saya takut saya akan begitu. Jadi tolong saya, biar saya tidak begitu. Ini kan bahasa, apa namanya, tawadhu yang luar biasa. Meskipun seorang nabi enggak mungkin begitu, tapi bahasanya coba lihat nih. Ini bahasa hati yang tawadhu. Nah ini, merendahkan diri, mensucikan diri dari perasaan bisa. Tabarri minal haul wal quwwah. Jadi diri ini dikosongkan dari sifat merasa bisa. Merasa mampu itu hilangkan dari diri kita. Jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa mampu. Kita itu ilmunya seperti apapun, kekuatan seperti apapun, tidak bisa kecuali dengan pertolongan dari Allah. Nah, ini yang diajarkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Yusuf terpenjara. Ulama mengomentari, karena Nabi Yusuf milih penjara lebih aku sukai. Andai kata Nabi Yusuf cuma ngomong, ya Allah, jangan sampai aku terhindar dari, jangan sampai aku terkuda oleh mereka, akan dihindarkan dari kudaan mereka, selesai, tanpa harus masuk penjara. Ini menurut tafsir ya. Nah, Nabi Yusuf karena milih penjara lebih aku sukai, maka beliau pun akhirnya skenarionya masuk penjara. Makanya dalam hidup, hikmah dari kisah ini, kita jangan ngomong seperti yang saya terangkan tadi ya, lebih baik aku mati daripada begini. Lebih baik aku mati daripada begini. Kok pilihannya enggak enak gitu? Kok pilih yang enak? Lebih baik aku ya, dapat rezeki emas 10 karung. Kan omongan yang enak daripada begini. Jadi pilihannya tetap yang enak. Demikian, semoga ini manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاتقني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Ini apa namanya, buku yang sedang saya tulis baru dapat 2 halaman, masih kurang 148 halaman. 3 hari lagi harus selesai, tolong doakan ya. Ini subjudulnya sudah saya ganti karena kemarin dikritik, ini kok seperti Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Akhirnya saya rubah, solusi bagi semua permasalahan Anda. Ya, solusi bagi semua permasalahan Anda. Subjudulnya seperti itu, jurus-jurus takwa. Nanti isinya amalan-amalan baik dari Rasul maupun para wali untuk orang-orang yang menghadapi masalah. Misal manfaat baca la haula wala quwata illa billah, itu apa saja. Jadi kalau kita ngadepi masalah, gak usah bingung, itu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW kok. Butuh duit, ada doanya, ada zikirnya, ya kan, beserta cerita-cerita sehubungan doa, zikir dan amalan tersebut. Nah, insyaallah nanti launchingnya malam 17 Ramadan, tempatnya di PLN Purwosari ya. Insyaallah tolong terus diinfokan sama teman-temannya ya, agar nanti malam khatmul Quran, malam nuzul Quran, malam 17 Ramadan, betul-betul yang hadir itu jangan cuma 500, 700 atau 1000. Kita pengennya yang datang itu di atas 3000 orang, biar dungone iki luweh kabul karena yang ngaminkan lebih banyak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.